La anadhimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala abwabuha ishruna baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu wa tilka aqsamul kalami summa amrun wa nahyun summa lafdhun amma aw khussa aw mubayyanun aw mujmalun aw zahiru mujmalu aw zahiru ma'nahu aw muawwalu wa mutlaqul af'ali summa ma nasakh hukman siwahu summa ma bihin tasakh kadzalikal ijma'u wal akhbaru ma hadha hadrin wa ma ibahatin kullun waqa kadal qiyasu mutlaqun li illah fil asli wa tartibu lil adillah wal wasfu fi muftin wa mustaftin uhid wa hakadha ahkamun ahkamu kulli mujtahid. Qala syarih rahimahullah ta'ala yakni anna abwaba usuril fikhi ishruna baban tusradu ay usriduha laka ay atika biha mutatabiatan mutawaliatan wa qawluhu wa fil kitabi kulluha saturadu ay sa uhdiruha laka kulluha fi hadal kitabi insyaallahu ta'ala wa qawluhu wa tilka aqsamul kalami ay abwabuha al-ishruna wal muradu wa madmunu abwabi usulil fikhi aqsamul kalami ila akhirihi wa qawluhu summa ay summa wa huwa harfu atfin wal alifu lil itlaqi wa qawluhu amrun wa nahyun birraf'i huwa wa ma ba'dahu ma'tufun ala aqsamin ay wal amru wan nahyu wa qawluhu summa lafdhun amma bi alifil itlaqi ay summal amu wa qawluhu aw khussa bil bina'i lil fa'ili ay wal khasu wa yudkaru fihi al mutlaqu wal muqayyadu wa qawluhu aw mubayyanun ila akhirihi ay al mubayyanu wal mujmalu wal zahiru wal muawwalu wa qawluhu wa mutlaqul af'ali ay wa af'alu sahib bisyari'ati sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa lafdhu mutlaq huna hashun wa qawluhu summa ma nasakh ila akhirihi ay wa huwa an-nasikhu wa qawluhu summa ma bihin tasakh wa huwa al-mansukhu. Nah, ini dulu. Nanti masih san lanjut ya baca nanti di berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Abwabu usul fiqh. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala abwabuha ishruna baban. Abwab, bab-bab dari usul fikih ini ada 20 bab. Tusradu yang dipaparkan di sini. Wa fil kitabi kulluha saturadu. Di kitab ini semua akan dibawakan, dibahas. Jadi perlu diketahui, kitab dari Nazam Waraqat ini adalah kitab yang mukhtasar, enggak mencakup semua bab-bab usul fiqh, ya. Tapi makanya dia mahsurah, terbatas pada sebagian bab aja. Ada pembahasan lainnya, lain yang tidak disebutkan di Nazam Waraqat ini. Sama kalau kayak di Nahu, kayak Al-Ajrumiyah lah. Ada beberapa masail yang tidak disebutkan. Ya. Taibar kalau fik. Kemudian kata beliau, watilka aqsamul kalami, yaitu diantaranya aqsamul kalam. Ini ajaib nih di sini. Ya, beliau di sini lebih mendahulukan kalam daripada ya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada mutlaqul af'al. Ini ajaib di sini. Beliau lebih mendahulukan kalam daripada mutlaqul af'al. Mutlaqul af'al tadi kan sudah disebutkan. Yang dibacakan oleh Ihsan tadi penjelasan dari Syekh ya, bahwasanya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebenarnya tartib ini tartibnya dari Abul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili di kitab beliau Al-Mu'tamad, dan diikuti oleh Al-Juwayni. Al-Juwayni sebagaimana penulis kitab Al-Waraqat, dan disadur oleh Al-Amriti. Tapi ini ajib ini. Mereka mengakhirkan akhbar. Akhbar itu sunnah. Ya, dan mengatofkannya kepada ijma', lihat tuh kan. Ya. Wa mut apa namanya? Zahirun ma'na au mu'awwal wa mutlaqul af'al gitu. Nah, kenapa demikian? Karena sunnah menurut Mu'tazilah adalah dhaniyah. Maka kalau yang dhaniyah haknya adalah yu'akhir. Ayu akhir, diakhirkan. Nah, ini lihat ini ya. Apa yang dilakukan oleh para ahlul kalam dalam ilmu usul fikih. Saya barakallahu fikum. Ya. Adapun disebut di sini di kalam, ini pembahasannya pembahasan nahwiyah. Ya. Pembahasannya yang lebih bagus ialah pembahasan usul fikih langsung. Taib, karena dia berkaitan dengan ulum mustaqillah. Taib. Karena nanti beliau akan menjelaskan tuh. Maqalul kalam ya. Talib kalau mau belajar tentang nahwu kayak begini kalam, ya belajarnya buku-buku nahwu. Bukan buku apa namanya? Usul fikih ini. Nah. Taib. Tilka aqsamul kalam, yaitu di situ di pembagian usul fikih ada aqsamul kalam. Ini harusnya nahwin. Ya. Nah, lima Asy-Syatibi di kitab beliau Al-Muwafaqat telah menjelaskan yang enggak sepatutnya ada pembahasan nahwu masuk di pembahasan ilmu usul fikih. Ya. Nah, itu biar aja itu ma'ani huruf, taqasim fi'il, isim, harf, kalam. Ya, itu di pembahasan nahwu. Baik. Nah, lanjut lagi. Amrun, summa, kemudian amrun nahyun, summa lafdu am, amr nahyun, kemudian lafaz yang umum. Khussa, khas, mubayyan, mujmal, zahir, maknahu atau muawwal. Mutlaqul af'al, ini perbuatan Nabi SAW. Summa mantasakh, kemudian apa yang dinasakh, hukman, hukumnya siwahu. Summa mabihi, intasakh, kemudian yang dinasakh. Wa kadzalika al-ijma', nah itu lihat ma'tufnya tuh. Ijma' sunnah belakangan. Wal akhbar ma' hadrin, dengan larangan ma' ibahatin, disertai dengan mubah kullu waqa'. Kemudian ini ada di usul fikih. Kada al-qiyas, demikian pula qiyas mutlaqan li'illah, apakah itu bagi illah, fil usul, fil asli wa tartib lil adillah, ya, pada usul serta dan tartib bagi adillah. Wal wasfu fi muftin, dan sifat bagi mufti dan mustaftin, orang yang minta fatwa. Uhid, itu diketahui. Wahakada ahkamu kullin, wahakada ahkamu kulli mujtahid, demikian pula setiap hukum-hukum mujtahid. Nah, ya, kata Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi Al-Makki rahimahullah ta'ala, ya'ni abwaba usul fiqh 20 baban, ya, tusrodu, dibawakan ini ada 20 bab. Ai usriduhalaka, saya akan bawakan pada anda. Ai atika, saya akan bawakannya. Ini biha mutatabi'atan, ya, berurutan, mutawaliyatan, beriringan. Wafil kitabi kulluha saturodu, di kitab ini semuanya akan dibawakan. Sa'uhdiruhalaka kullaha, saya akan hadirkan ini semua pada anda, semuanya fi hadzal kitab, di kitab ini insyaallah taala, itu maksudnya. Wa qawlu wa tilkal aqsamil kalam, yaitu di antaranya aqsam kalam ay abwabuha al-ishrun, ya, bab-babnya yang 20 tadi. Wal murad yang dimaksud adalah madmunu abwabi usulil fiqh aqsamul kalam, yang dimaksud adalah kandungan bab-bab usul fikih, ya, adalah di antaranya aqsam kalam, jenis-jenis kalam. Ila akhir. Wa qawlu summa ay summa, kemudian summa, summa harfu atop, ya. Nah, kalau fat summa isim isyarah lil makan. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wal alif lil itlaq, alif lil itlaq la mahala laha minal i'rab. Wa qawlu amrun wa nahyun bi raf'i, dengan rafa, wa ma ba'dahu, dan yang setelah amrun nafyun itu ma'tuf kepada aqsam. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Wal amru wa nahyu wa qawlu summa lafdu amma, lafadz amma. Alif di amma itu lafadz am aslinya. Itu bi alifil itlaq. Alif itlaq la mahala lah minal i'rab, alifnya. Ya, ai summal am itu maksudnya. Au khussa, khussa bil bina' lil fa'il, maksudnya khas. Izkar fihi al mutlaq wal muqayyad, akan disebutkan juga di situ. Ya, mutlaq, muqayyad. Ya. Mubayyan ila akhir, al mubayyan, mujmal, zahir, muawwal, nanti akan diterangkan satu-satu itu. Mutlaqul af'al, siapa itu? Af'ali sahibi syariah. Kemutlakan perbuatan sahib sahib apa? Syariat ini, yaitu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Walafdu mutlaq huna haswun, namun lafat mutlak di sini haswun, tambahan lafat aja. Sebenarnya la faidata lah, enggak ada faedahnya. Disebutin aja. Ya, af'al. Summa manasakh, kemudian apa yang dinasakh, ai huwa an-nasikh, yang menasakh hukum. Wa qawluhu summa mabihi intasakh, yaitu al-mansukh, yang dihapus. Nah, hukumnya. Lanjut Isan. Semua qala syarih wa qawluhu kadzalika ila akhirih ay min abwabi usulil fikhi aidan al ijma'u wa kadzalika al akhbaru bi fathil hamzati ma hadrin ma ibaha ay ma al hadri wal ibahati ay bayanu ma huwal aslu fihi ma ba'dal ba'isati wa yuzadu istishabul hali wa qawluhu kullun waqa takmilatan wa qawluhu kadal kiyasu ila akhirihi ay min abwabi usulil fikhi aidan al kiyasu mutlaqan ay sawa'un kanal kiyasu li illatin fil asli aw li dalalatin kadalika aw li shibihin kadalika wa qawluhu wa tartibu lil adillati ay wa tartibul adillati ay bayanu rutbati kulli minha bin nisbati li ghairihi wa ayyuhuma al muqaddamu ala ghairihi inda ta'arudi wa qawluhu wal wasfu fi muftin wa mustaftin uhid ay wa wasful mufti wal mustafti al ma'hud al ma'hudu ay bayanu syurutihima wa qawluhu wa hakadha ahkamun ila akhirihi ay wa hakadha bayanu ahkami kulli muftin wa mujtahidin fal mujtahidu wal mufti wahidun hadha wal muradu fi jami'il madkurati al masailu al masaili al mabhusi fiha anha hadha wa lima dzakara lamma dzakara wa lamma dzakara abwaba usulil fikhi mujmalatan arada an yud kuraha mufassalatan faqala. Naam. Babu aqsamil kalam. Wa qawluhu wa kada ila akhir. Ya, wa kada ila akhir min abwab usul fiqh. Ya, demikian pula dengan bab-bab usul fiqh yang lainnya, ijma'. Demikian pula dengan akhbar dengan difathahkan hamzah. Ma hadrin ma ibahatin, dengan larangan dan ibahah. Ini semua masih global ya. Nanti perinciannya di pembahasan masing-masing. Ini kan beliau lagi seakan-akan prolog. Tahu enggak prolog? Nah, lagi ngasih tahu nih kita bakal ngomongin ini nih di usul fikih gitu. Nah. Ai bayanu ma huwal asal, itu penjelasan apakah itu asal fihima ba'dal bi'sah. Nah. Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wizadu ditambahkan juga di sini istishabul hal, nanti pembahasannya ada nih. Ya, kullu waqo, semuanya ini ada di usul fikih. Ini takmilatan sebagai penyempurna baitannya. Waqauluhu kadal qiyas ila akhir ay min abwab usul fikih, di antara bab-bab usul fikih juga ada qiyas secara mutlak. Apakah qiyas itu bagi illah, ya li illatin fil asal, bagi asal, atau dia qiyasnya itu yang memiliki ilah bagi asal, atau yang memiliki ilahnya itu bagi dalalahnya aja atau syibahnya aja. Wa tartib lil adilah, tartib adilah itu penjelasan tingkatan dari masing-masing itu semua ya, jika dibandingkan dengan yang lainnya, mana yang lebih didahulukan daripada yang lain ketika terjadi ta'arud, adanya kontradiksi. Kemudian beliau mengatakan wal wasfu fi muftin wa mustaftin uhid, sifat bagi mufti dan orang yang minta fatwa itu diketahui. Itu sifat mufti dan mustafti itu ma'hud ya, diketahui. Ya, al-ma'hudu. Ya, bayanu syurutiha. Bayanu syurutihima, yaitu penjelasan tentang syarat-syarat keduanya. Syarat mufti dan mustafti. Nah, mufti itu mustahid ya. Wa hakadha ahkam, demikian pula ini penjelasan ahkam masing-masing dari mufti dan mustahid. Mustahid dan mufti itu wahidun, sama. Hada wal murad fi jami'il madhkurat al-masail al-mabus fiha anha. Nah, yang dimaksud ini semua pada permasalahan yang disebutkan, pada permasalahan yang dibahas di usul fikih ini adalah bagian dari usul fikih. Hada ini semua walamma dzakara abwaba usul fikih mujmalatan, ketika beliau telah menyebutkan bab-bab usul fikih secara global, maka beliau di sini hendak menjelaskan ya, usul fikih bab-babnya itu mufassalatan, secara terperinci. Faqala babu aqsamil kalam. Ayo Fikri, ikra. Faqala Asy-Syarih rahimahullah ta'ala babu aqsamil kalami ay hadha mabhasuha wa alfil kalami lil ahdi zikri ay aqsamul kalami alladhi huwa ahadul abwabi al-mutaqaddimi dhikruha wa kadha yuqalu fi al-fil kalimatil mudhafati ila kulli babin wa'lam annahu lamma kana al-kalamu ala al-aqsami yastad'i bayana nafsil kalami li'anna ma'rifata aqsami syai'i bi'tibari annaha aqsamuhu far'u nafsi ma'rifatihi bada'a bi bayanil kalami qabla bayani aqsamihi faqala aqallu ma minhul kalamu rokibu ismani awismin rokabu ismani awismun wa fi'lun karkabu kadzaka min fi'lin wa harfin wujida waja'a min ismin wa harfin fin nida yakni aqallu ma ay aqallu lafdin aw qawlin rokibu rokabu ay allafu minhul kalamu ismani walahu arba'u suwarin mubtada'un wa khobarun ka Allahu wahidun mubtada'un wa fa'ilun sadda masaddal khobari nahu aqa'imun az-zaidani mubtada'un wa na'ibu fa'ilin sadda masaddal khobari nahu amadrubun al-umranu wasmu fi'lin wa fa'ilihi nahwu hayhata al-atiqa wa qawluhu awis atiku. Oh ya, al-atiku wa qawluhu awismun wa fi'lun walahu suratani fi'lun wa fa'ilun ka karkabu waja'a as-sa'du yaji'u al-khayra wa qawlu yaji'ul khairu yaji'ul khairu wa qawluhu kadzaka min fi'lin wa harfin wujida bi alf bi alifil itlaqi ay wujida kadzalika min fi'lin wa harfin nahwu maqama wa lam yakum zaidun masalan wa hadzal ismu asbatahu ba'duhum fi afrodil kalami wa lam yu'addu ad-dhamiru ad-dhamiru fi qama arji'u ila zaidin masalan kalimatun kalimatan kalimatan li adami dhuhurihi wal jumhuru ala addihi kalimatun kalimatan oh kalimatan wa qawluhu wa ja'a min ismin wa harfin fi nida'i ay wa ja'a min ismin wa harfin fi nida'i bi ma'nal munada nahu ya zaidu fal kalamu majmu'u harfi nida'i ma'al munada wa qala aksaru nuhati inna ma kana ya zaidu kalaman li anna taqdirahu ad'u zaidan au unadi zaidan fal jumlatu murakkabatun min fi'lin wasmin walakinna maksuda nazimi rahimahullah ta'ala kagwairihi minal usuliyina bayana aksamil jumali wa ma'ad walakin maksudu maksudan nazim malakinna maksudan nazimi bayanu khobar dari lakin. Bayanu aksamil jumali wa ma'rifatul mufrodi minal murakkabi falidhalika lam ya'khudu fihi bitahqiqi alladhi yaslukuhu an-nahwiyyuna. Ya. Babu aksamil kalam. Ya. Waqala aqallu ma minhul kalam rakkabu. Aqallu ma minhul kalama rakkabu. Nah itu. Maka yang paling sedikit yang mereka orang-orang Arab menyusun kalam ismani yaitu dengan dua isim awismun wa fi'lun karkabu atau dengan satu dengan dua isim atau satu isim dan fi'il seperti irkabu kendaharailah ya jadi sini al-kalam sebagaimana yang diterangkan oleh ulama al-nahu ya. Dan yang diterangkan oleh ulama nahwu itu ahsanu tahriran, lebih bagus daripada yang dijelaskan usuliyun. Nah, kalau yang diterangkan oleh kalam oleh ulama nahwu lafdun mufidun. Begitu kan? Maka yang setiap lafad yang setiap yang lafdin mufidin maka dia kalam. Tapi maka yang mayufid wiru kalam. Ya, enggak ada lafad bukan kalam lafdun mufidun kalamuna lafdun mufidun kastakim itu kata Ibnu Malik ya wa kullu lafdin la yufid falaysa bikalam wal kalam idan lafdun mufidun begitulah baik maka kalau dari lafad di sini berarti kharaja bihi al kitabah wal isyarah na'am ya ai hada mabhasuha yaitu ini pembahasannya wa alfil kalam lil ahdi al zikri karena kan tadi kalam sudah disebutkan ya maka al di kalam itu al ahdi li zikr ai aqsamul kalam alladhi huwa ahadul abwabi al mutaqaddam zikruha yaitu salah satu jenis-jenis kalam yang dia adalah salah satu bab-bab yang telah disebutkan penyebutannya begitu wa kadza yuqal fi al fil kalimati al mudafah ila kulli babin demikian pula nanti kita katakan pada al di setiap kalimat yang diidofahkan pada bab. Walam annahu lama kanal kalamu ala al-aqsam. Nah, ketahuilah tatkala kalam itu dia terbagi menjadi ya, berbagai ragam. Yastadi'i maka ini menuntut bayana nafsil kalam. Untuk penjelasan dari kalam itu sendiri. La'anna ma'rifata aqsami syai' karena mengetahui ya, ragam sesuatu itu bi'tibari annaha aqsamuhu, berdasarkan tinjauan dia adalah jenis-jenisnya, ragamnya, itu berarti far'u nafsi ma'rifatih, merupakan ya, cabang dari mengenal perkara itu sendiri. Ya, bada abi bayani kalam, beliau memulai dengan menjelaskan kalam, qabla bayani aqsamih, sebelum menjelaskan aqsam dari kalam, faqal aqallu ma minhul kalama rakkabu, paling sedikit dari kalam yang mereka menyusunnya orang-orang Arab, dua isim, satu fi'il, satu huruf, semisal irkabu, kada min fi'ilin wa harfun wujida. Demikian pula dengan satu fi'il, satu huruf, itu didapati. Waja'a min ismin wa harfin fi nida. Juga ada pada satu isim dan satu huruf nida. Ya'ani aqallu ma'ai aqallu lafdin, lafad minimal, au qawlin, atau ucapan. Ya, rakkabu ay allafu, yang mereka menyusunnya, minhul kalam isman. Ya, kalam di sini berarti ada dua, yaitu ada dua isim. Minhu al-kalama, ya, yang mereka menyusun kalam, dua isim. Walahu arba uswar. Nah, dua isim ini ada empat bentuk. Mubtada khobar, Allahu wahidun, Allah Maha Esa. Mubtada dan fa'il sadda musaddal khobar. Ya, mubtadanya nanti dia wasaf, punya ma'mul berupa fa'il atau naibul fa'il, yang dengan keberadaan fa'il atau naibul fa'il itu sadda masadul khobar, sudah menutup khobar. Kemarin sudah kita lewat ya di Ad-Durr al-Bahiyah ya. Aqaimun Zaidan atau mubtada dan naibul fa'ilnya sadda masadul khobar, amadrubun al-amran, amran sebagai naibul fa'il dari madrub. Atau isim dan fi'il dan fa'ilnya. Hayhata, isim fi'ilin, isim fi'il. Hayhata itu bukan fi'il, isim. Hayhata al-aqiku, sangat jauh lembah akik itu. Ya, isim fi'il madi, dia isim, bukan fi'il. Ya, karena kalau fi'il nanti dia mesti terpenuhi ya, tanda-tanda fi'il. Ya, di antaranya apa? Ada ta'anis as-sakinah. Ini enggak bisa hayhatat, enggak ada itu. Wa qawlu aw ismin wa fi'lin, atau isim dan fi'il. Walahu suratan, ada dua bentuk. Fi'lun wa fa'il, semisal irkabu, irkabu kan fi'il amr, mana fa'ilnya? Waw jamaah. Ja'a sa'du, yaji'ul khairu, nah itu fi'il dan fa'il. Wa qawlu wa kada, ya. Lihat tuh di footnote, walam yadhkur fil asli as-surata as-saniyah wa hiya al-mubtada wa khabar al-ati jumlah fi'liyah. Zaidun yakumu al-layl. Ya. Ini enggak disebutkan. Bi alifil itlaq. Wa qawlu wa kadha min fi'lin wa harfin mujida. Demikian pula dari fi'il, satu fi'il dan satu huruf itu didapati dengan alif itlaq. Wujida, aslinya wujida, ai wujida kadzalika. Didapati demikian pula min fi'lin wa harfin, dari satu fi'il dan satu huruf. Semisal maqama. Hal Zaidun qa'imun maqama. Itu cukup. Manya harfun nafiin, qama fi'lun madin. Namun yang namanya fi'il pasti ada fa'il. Walam yakum Zaidan. Walam yakum Zaidun, afwan. Fa'il dari yakum. Wa hadzal qismu qismini asbathahu ba'duhum. Ini ditetapkan oleh sebagian mereka fi afrodil kalam, dalam kalam-kalam yang mufrad. Ngerti enggak kalam mufrad? Itu kalam mufrad itu yang laisa murakkaban. Dia bisa aja cuma satu. Ya, kan kalau definisi dari Ibnu Hajjum al-kalamu wa lafdu al-murakkabu. Apa sih definisi murakkabu? Hah? Taib. Itu yang dia tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, bisa aja sebuah kalam itu dia kalam mufrad, laisa murakkaban. Ya. Walam yu'addu ad-dhamiru fi qama ar-raji ila zaid masalan kalimatan, yaitu domir yang ada di qama, misalkan kita katakan maqama ya, atau qama, tidak dianggap domir yang ada di qama, domir mustatir jawazan takdiru wa yang kembali kepada zaid itu masalan, itu tidak dianggap sebagai kalam ya, kalimatan tidak dianggap sebagai kalimat. Kenapa? Li adami dhuhurihi, karena dia tidak nampak ya, dia mustatir ya. Wal jumhur ala addihi kalimatan, sedangkan jumhur menganggap domir itu tetap sebagai kalimat walaupun mustatir. Waja'a min ismin wa harfin fin nida. Demikian pula kalam pada satu isim dan satu huruf pada nida. Ja'a min ismin wa harfin fin nida bi makna al munada. Mana munada? Misal saya katakan ya Zaidu, itu kalam. Ya, ya Zaidu itu kalam. Ianya harfun nida, Zaidunya munada. Fal kalamu majmu'u harfin nida ma'al munada. Kalam adalah gabungan antara huruf nida dan munada. Wa qala aktsarun nuhati, para ahli nahwu mayoritasnya mengatakan inna makana Zaidu ya Zaidu kalaman, ketika ya kali sebuah kalimat ya Zaidu itu menjadi kalam. Kenapa? Li anna takdirahu, karena takdirnya adalah ad'u Zaidan atau unadi Zaidan. Saya memanggil Zaid atau saya menyeru Zaid. Berarti fi'il fa'il maf'ul. Unadi fi'il fa'il Zaidan maf'ulun bi. Ad'u fi'il fa'il Zaidan maf'ulun bi. Fal jumlatu murakkabatun min fi'lin wasmin. Berarti tersusun tuh jumlahnya dari fi'il, ad'u atau unadi dan isim. Walakin maqsudun nadim, namun maksud dari an-nadim rahimahullah ta'ala di sini kagoirihi minal usuliyin, sama seperti para ulama ahli usul yang lainnya, bayanu aqsamil jumal. Ia hanya hendak menjelaskan pembagian jumlah. Ya, jumlah-jumlah itu kalimat, kalimat yang sempurna. Ya, apalagi wa ma'rifatul mufrad minal murakkab, dan mengetahui mana kalam yang mufrad, mana kalam yang murakkab. Walidzalika, oleh karena itu lam ya'khudhu fihi bitahqiq. Oleh karena itu para ulama usul mereka enggak mengambil di sini, artinya enggak masuk ke dalam pembahasan seperti ini bitahqiq secara mendalam alladhi yasukuhu an-nahwiyyun. Yang ini yang ditempuh oleh para ulama ahli nahwu. Cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam.